Mas Ikang, apa komentar Anda? Kondisinya seperti ini ya, dinaikin pun kalau niatnya memang udah mencari keuntungan yang begitu besar, nggak worth it juga. Karena kan asumsi dari pemerintah, kenapa nggak pernah ada suatu penelitian demi mendapatkan objektivitas kasus ini? Namanya dirahasiakan. Kenapa Anda cari KKN sebagai panitia tender, nggak amanah? Mungkin dari situ ada pernyataan-pernyataan yang justru baik dalam arti katanya untuk mencari solusi. Saya melihatnya itu dinaikin sedikit juga. Kalau emang udah rusak niatnya, dapat duit banyak, niat ini jadi sebagai opportunity, kan yang salah hak dan kewajiban. Sebenarnya panitia tender itu tidak punya hak untuk mendapatkan keuntungan di luar daripada kewajiban dia melakukan pekerjaannya. Ada jaminan akan lebih baik lagi tidak, Mas? Kalau menurut saya enggak, malah kosnya akan bertambah lagi nanti. Dengan memberikan fikan itu akan memberatkan kepada proyek itu sendiri pasti biayanya. Iya kan? Proyek itu pasti akan lebih mahal. Dan saya khawatir justru itu akan jadi bargaining position untuk orang yang mau melakukan penyelewengan. Kenapa nggak pernah berpikir, misalnya dinaikin, dia akan bicara begini, saya ini udah digaji segini nih, suruh ngatur-ngatur gini, suruh menangin kamu lagi. Kalau nggak lebih sekian kali yang saya dapat, enggak lah. Bisa ngomong gitu di ntar. Itu masalahnya memang udah mentalnya seperti itu. Jadi dia naik fee-nya itu akan jadi bargaining position dia untuk menekan lagi ke orang-orang itu. Ada solusi, Mas Ikang? Menurut saya yang paling baik adalah ya memberikan posisi itu kepada orang-orang yang amanah dan memberikan rambu-rambu yang jelas terhadap pekerjaan itu. Kan yang lebih masuk akal untuk dilakukan daripada menambah lagi. Kalau menambah orang yang emang udah gak amanah ya jadi bargaining position buat dia. Misalnya kalau dulu dia dapat 10 perak, sekarang dia dapat 20 perak. Dia bilang sama yang ke tender, gue dapat fee 20 perak nih, lu pengen menang. Oke, 50 perak gitu kan. Tolong kita berpikir secara holistik. Jadi melihat kasus ini dengan menganalisa terhadap data-data yang udah ada selama ini. Bagaimana caranya? Harus top down. Pemimpin harus mencontohkan kepada anak buahnya bahwasanya bagaimana dia mengelola proyek itu dengan baik, dengan amanah, dengan tanggung jawab sosial yang tinggi. Karena proyek itu kalau seandainya udah dari awal dimacem-macemin, proyek itu akan mahal dan jatuhnya ke masyarakat akan semakin sedikit. Ini bicara masalah wisdom, ini bicara masalah martabat keluarga dan sebagainya. Jadi pimpinan yang harus mencontohkan kepada bawahannya. Kedua, dibuat aturan-aturan hukum yang ketat, reward sama punishment jelas. Terhadap mereka yang benar-benar amanah dan teruji amanahnya, kasih bonus. Terhadap mereka yang main-main, keluarin, penjarakan. Jangan pandang bulu. Baik Mas Ikang, terima kasih atas komentarnya. Demikian Topic of the Day bersama penyanyi dan pengusaha properti Ikang Fauzi. Saya Dewi Sintawati.